Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Syekh Abdul Razzaq Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana seorang muslim, bagaimana anda menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Para pemirsa, telah kita sampaikan, senantiasa kita ingatkan bahwa seorang muslim diarahkan oleh agamanya untuk menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin. Anda, kalian sebaik-baik umat. Dan Allah SWT tidak mengajak kepada kita kecuali kepada kebaikan. Wallahu yad'u ilal khair. Allah mengajak kepada kita kepada kebaikan, kepada jannah. Sehingga kebahagiaan itu bertumpu kepada senantiasa kita berbuat baik. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Lakukan kebaikan biar kalian betul-betul berbahagia, beruntung. Nabi kita sendiri demikian juga mengajarkan bahwa kaum muslimin adalah umat yang benar-benar diplot, dicetak untuk menjadi manusia terbaik. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pribadi seorang muslim, pribadi yang paling dicintai Allah, manusia yang paling baik adalah orang yang mereka yurja khairuhu. Orang yang diharapkan kebaikannya, sehingga diharapkan dia terus senantiasa memiliki kebaikan, kebaikan untuk diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Dan diantara manusia juga tipenya, kata Nabi, inna minan nas nasan mafatiha lil khair makhalika lil syar. Ada sebagian orang yang mereka itu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, ada pula yang mereka menjadi penutup dan juga menutup segala pintu keburukan. Tapi ada juga yang mereka itu justru inna minan nas, sebagian orang ada yang mereka itu wa inna minan nas nasan ini miftaha ay maghalika lil khair ini mafatiha lishar, mafatiha lishar. Sebagian orang justru mereka menjadi penutup segala pintu kebaikan dan pembuka segala pintu keburukan. Dan itulah kenyataan hidup yang ada. Nah, kita ini diplot oleh Allah dan Rasulnya agar menjadi manusia-manusia terbaik. Dan tentu pertanyaan yang sangat mendasar adalah bagaimana atau kunci-kunci apa yang bisa kita, yang harus kita miliki ketika kita betul-betul menginginkan menjadi kunci-kunci kebaikan. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah sang pembuka. Tidak akan terbuka segala macam bentuk kebaikan kecuali dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dengan demikian kita wajib untuk bersandar kepada Allah agar benar-benar kita yaitu menjadi orang yang dibukakan Allah segala macam perbuatan, kayak kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kalau anda betul-betul ingin menegak atau mewujudkan kebaikan, terbukanya pintu-pintu kebaikan, ini wujudkan tauhid, tegakkan tauhid, dan dakwahkan tauhid di tengah-tengah manusia, karena tauhid adalah akar dari segala kebaikan. Orang mereka hatinya betul-betul tertanam tauhid, maka semakin sempurna tauhidnya, semakin mewujudkan kebaikan yang sempurna. Itu sudah merupakan ini rumus. Semua kebaikan bercabang dari tauhid dan semua keburukan bercabang dari syirik. Oleh karena itulah semua kebaikan bercabang dari rasa pengagungan kepada Allah, dan pengagungan kepada Allah itu tumbuh dari sikap mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan demikian pula semua keburukan tumbuh dari hilangnya rasa pengagungan kepada Allah. Dan sehingga kata Nabiullah Nuh ketika berkomentar tentang kaumnya yang membangkang dan memusuhi Nabiullah Nuh, malakum la tarjunya lillahi waqara. Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, Ini orang mereka ingin ingin membuka atau terbuka pintu-pintu kebaikan, maka hendaklah dia betul-betul memahami ilmu syar'i. Tanpa memahami ilmu syar'i, jangan berharap mengetahui hakikat kebaikan. Karena kebaikan adalah apa yang diajarkan oleh syariat. Orang yang mereka tidak memahami syariat, tidak memahami ilmu syar'i, maka boleh jadi bahkan terbalik-balik dalam menilai sebuah perkara. Yang syirik dianggap tauhid, yang bid'ah dianggap sunnah, yang maksiat dianggap taat, yang menyimpang dianggap lurus. Ini karena diantaranya tidak faham tentang ilmu syar'i. Yang keempat, barang siapa yang dia ingin, yaitu benar-benar mewujudkan kebaikan, maka tunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban itu akan membukakan pintu kebaikan, membukakan kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana penjelasan yang telah kita sampaikan. Yang keenam, yaitu kalau anda yang kelima, kalau anda ingin betul-betul menjadi pembuka pintu kebaikan, maka yaitu jauhi segala macam perbuatan maksiat. Karena begitu sekali membuka pintu maksiat, akan terbuka pintu maksiat yang lainnya, dan kemaksiatan itu sifatnya sangat mudah sekali menarik seorang. Karena nafsu manusia juga cenderung berbuat maksiat, di sana ada iblis setan yang itu mendorong untuk berbuat maksiat, dan Nabi pun memberikan tamsil bahwasanya perjalanan meniti Shiratal Mustaqim itu ada gangguan-gangguan, kanan kirinya ada pintu-pintu maksiat, dan itu pun pintu itu hanya ditutup dengan korden sehingga sangat gampang untuk membukanya, alias maksiat itu sangat mudah diakses. Maksiat-maksiat itu sangat mudah diakses dan sangat gampang manusia masuk dan terjerumus ke situ. Dan kalau terjerumus ke situ, boleh jadi nggak bisa kembali, ada yang bisa kembali, ada yang nggak kembali. Sehingga apabila seorang dia betul-betul yang terbuka pintu kebaikan, maka jauhi perbuatan maksiat. Sehingga dia senantiasa lurus di atas kebaikan, dan melakukan kebaikan itu akan membukakan kebaikan yang lainnya lagi. Yang keenam, jangan lupakan pula doa. Doa adalah kunci, yaitu segala kebaikan. Karena doa adalah meminta kepada Allah, dan Allah lah yang sang pemberi, yang menentukan, yaitu kebaikan-kebaikan pada manusia. Maka doa merupakan kunci terbukanya segala pintu kebaikan. Karena kalau Allah sudah mengendaki kebaikan, maka tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, dia betul-betul akan memiliki semangat yang sangat tinggi untuk melakukan setiap jenis kebaikan. Kemudian yang ketujuh, hendaklah jauhi ini perbuatan-perbuatan dalam menjauhi fitnah-fitnah, karena fitnah itu akan menyeret kepada kubangan maksiat, kubangan syahwat, kubangan syubhat, dan ini merupakan penghalang yang sangat besar ketika orang yang akan meniti Shiratal Mustaqim. Dan orang yang mereka terjun dalam pintu fitnah ini, dia dari pelaku dan bisa naik meningkat menjadi dai yang menyuruh manusia kepada keburukan. Karena wataknya orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat ingin mengajak yang lainnya lagi. Orang yang mereka tidak menjauhi fitnah, dia mendekati fitnah, maka dia akan bisa justru masuk terjebak di situ, dan kemudian bahkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin fitnah, sehingga dari status orang yang terjebak dalam fitnah, dia kemudian menjadi pelopor, pemimpin yang menyebabkan banyak manusia terjerumus ke dalam berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Kemudian yang ke-9, ini akan kita pelajari sekarang, orang yang mereka ingin membukakan pintu kebaikan, atau terbukanya pintu kebaikan, al-istibaq ilal khair, adalah dia bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan, yaitu secepat dalam menyambut kebaikan-kebaikan, itu adalah perintah Allah SWT dan perintah Nabi-Nya. Di antara sifat, di antara prinsip beramal adalah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, sabiku ila maghfirati min rabbikum, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wal jannatu wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah anda dalam meraih ampunan Allah dan dalam meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sifatnya lah ini bersegera, berdahuluan. Dan generasi pendahulu yang saleh, para nabiullah alaihi salatu wasalam, mereka sifatnya digambarkan oleh Allah Ta'ala, Kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, badiru bil amal. Segeralah kalian yang beramal. Ini semuanya prinsip dalam beramal, ini segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Menunda amal kebaikan adalah satu di antara sifat, ini satu di antara cara syaitan untuk menghentikan manusia beramal saleh atau membuat lambatnya manusia beramal saleh dengan menunda-nunda dia untuk berbuat yang baik. Demikian pula, orang yang mereka ingin membuka pintu kebaikan bagi orang lain, jadilah anda orang, tidak anda teladan kebaikan. Karena orang mengambil nasihat dalam bentuk perbuatan jauh lebih mendalam, lebih mengenal dibandingkan dengan mendengarkan perkataan-perkataan. Mari kita ikuti perkataan beliau di sini dalam bab al-istibaq ilal khair ini, yaitu bersegera dalam kebaikan. La yatahaqqaqu lil abdi ayyakuna mutammiman lil fathhi 'alan nas bil khairi ila idza kana huwa mu'taniyan bil khair fa'ilan lahu sabbaqan ilaihi. Seorang hamba dia tidak akan mewujudkan, tidak akan mewujudkan ini penyempurnaan ini kesempurnaan terbukanya manusia kebaikan. Dia tidak akan sempurna dalam menjadi kunci pembuka pintu kebaikan kecuali apabila dia illa idza kana wa mu'taniyan bil khair, kecuali kalau dia memiliki perhatian yang besar dengan kebaikan. Bagaimana orang akan bisa membukakan pintu kebaikan bagi orang lain kalau dia sendiri tidak memiliki perhatian dengan kebaikan? Orang yang mereka tidak memiliki perhatian dan kebaikan tentu tidak akan semangat melakukan kebaikan. Dia tidak akan mengambil kesempatan-kesempatan dengan kebaikan yang ada. Dan dia pun tidak perhatian dengan kebaikan-kebaikan yang tersedia. Ini tentu adalah tidak akan ini menjadikan pintu pembuka orang lain melakukan kebaikan. Kalau dia sendiri tidak memiliki semangat untuk ini berbuat ini baik. Maka orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, mesti dia memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Dia memiliki perhatian untuk melakukan kebaikan. Fa'ilanlah, dia menjadi sedia sendiri pelaku kebaikan. Sabbaqan ilaih, dan dia sendiri orang yang bersegera dalam menunaikan kebaikan tersebut. Ini adalah sifat para du'at. Sifat para pelopor kebaikan yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan, yang kebaikan seperti yang dilakukan. Wangdur ila qawli Syu'aib alaihissalatu wassalam indama qala liqaumihi. Perhatikan kepada perkataan Nabiullah Syu'aib alaihissalatu wassalam ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak mengendaki menyelisih kalian apa yang aku larang kepada kalian. Ini penegasan Nabiullah alaihissalatu wassalam, Nabiullah Syu'aib alaihissalatu wassalam, di mana yaitu beliau tidak ingin menyelisih apa yang beliau ajakkan pada manusia. Beliau ingin menjadi pelopor, ingin menjadi contoh, menjadi teladan kebaikan-kebaikan yang ada. Beliau mengajak manusia dan beliau ingin meneladani mereka dan tidak menyelisih apa yang diajakkan kepada manusia. Ini baru menjadi teladan kebaikan. Seperti ini memungkinkan sekali untuk terbukanya kebaikan bagi orang lain. Sehingga kalau kita ingin betul-betul membuka pintu kebaikan, maka hendaklah kita benar-benar menjadi teladan dalam kebaikan. Kita sendiri ini mendahului dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan, sehingga menjadi teladan manusia yang kita ajakkan ini dalam masalah kebaikan ini. Walihada man yada'u an-nasa ila al-khair yanbaghi an yakuna sabbaqan lil khair. Oleh karena itulah, barang siapa yang menyeru manusia kepada kebaikan, selayaknya dia ini bersegera dalam kebaikan tersebut sehingga menjadi contoh teladan yang ditiru oleh manusia. Kalau dia tidak terdepan dalam kebaikan, bagaimana manusia akan melakukan kebaikan? Bagaimana manusia akan semangat untuk melakukan kebaikan kalau seandainya dia sendiri tidak semangat, tidak terdepan, tidak segera dalam kebaikan sendiri? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, yaitu teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang mereka berharap pertemuannya dengan Allah taala dan berharap yaumul akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang mereka ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Sifatul mukminin adalah orang mereka berharap kepada Allah, berharap dengan pertemuannya kepada Allah di yaumul kiamah kelak. Di mana di antara saat yang paling dirindukan oleh seorang mukmin adalah pertemuannya melihat wajah Allah taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan kenikmatan yang bahkan melalaikan kenikmatan jannah. Yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kenikmatan jannah, mala inun ra'at wala udhrun samiat wala khatara ala qalbin bashar. Ya, ini kenikmatan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah seorang pun, ya, belum pernah hati pun terlintas dalam dirinya, belum pernah terlintas dalam hatinya. Semuanya luar biasa. Ini kenikmatan jannah. Akan tapi menikmati kenikmatan melihat wajah Allah melalaikan, mengalahkan semua kenikmatan jannah yang dirasakannya itu. Sehingga kerinduan seorang mukmin untuk dia bisa bertemu dengan Allah, kerinduan yang sangat besar. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Allah taala, in Allahumma inas'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Sehingga ini akan menjadi spirit, akan menjadi semangat yang kuat, dorongan yang kuat bagi seorang mukmin untuk dia beramal di dunia sekarang ini, berpegang teguh dan berjalan tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi demikian juga orang mereka orientasinya akhirat, yaitu orientasi akhirat oriented. Dia betul-betul orientasinya itulah kepada kampung akhirat, dan dia orang yang di dunia itu ingat beroleh dengan yang banyak, sehingga senantiasa hidupnya itu berhias dengan peringatan-peringatan Allah SWT. Orang yang seperti inilah yang akan menjadikan Nabi sebagai suatu khasanah. Karena Nabi memang teladan untuk sukses kampung akhirat, bukan teladan untuk sukses di dunia dalam pengertian materi. Sukses kampung akhirat itu bisa dia sukses dunia dan akhirat sekaligus. Banyak kaum mukminin yang Allah berikan dunianya melimpah ruah, sukses dalam bentuk kekuasaan, hartanya, dan seterusnya. Dan akhiratnya dia mendapatkannya. Karena tujuan aslinya kampung akhirat. Sehingga dia kerahkan segala-galanya itu untuk meraih kampung akhirat. Nabi adalah teladan bagi orang-orang mereka ingin sukses di kampung akhirat. Dan sungguhnya juga sekaligus teladan dalam suksesnya kamu di dunia. Karena di dunia ini yang dicari manusia yang paling pokok bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Semua orang sepakat. Kalau Anda tanya sama orang, apakah Anda ingin pejabat? Tidak semua orang itu ingin jadi pejabat. Apa kalau Anda tanya apakah Anda ingin jadi pengusaha sukses sehingga menjadi konglomerat? Tidak semua orang itu ingin menjadi pengusaha. Kalau Anda tanya apakah Anda ingin menjadi petinggi negeri atau menjadi orang terkenal, tidak semua orang ingin menjadi orang terkenal. Tapi kalau Anda tanya apakah Anda ingin mencari kebahagiaan, semua orang, laki, perempuan, pejabat, rakyat, kemudian siapapun, mereka pasti akan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan ketika hatinya itu dia bersandar total nyantolnya kepada Allah SWT. Dan teladannya orang untuk bisa berbahagia itu adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah telah meraih jannatul dunia dan jannatul akhirah. Maka tidak akan berteladan kepada Nabi kecuali orang mereka punya harapan bertemu dengan Allah, ini sukses kampung akhirat, kemudian ingat berlalu dengan ingat yang banyak. Fala yakfi ayyakun al-insanu da'iyatan bilisani maqalihi wa ayyakuna mufarritan mudayyan biwaqi'i halihi. Tidak cukup seorang dia menjadi penyeru dengan lisannya, penyeru dan menjadi da'i yang dengan lisannya dia mengungkapkan segala macam ungkapan lisannya, tapi dia meremehkan, menyanyiakan dalam kenyataan perbuatannya. Maka seperti ini akan menimbulkan kegagalan-kegagalan. Nasihat-nasihat para da'i yang dia sendiri tidak melakukannya, itu kayak air yang jatuh ke daun talas akan sangat gampang melesetnya. Dia tidak akan menancap, tidak akan meresap dalam hatinya orang yang dapat mendengarkan nasihat. Karena nasihatnya tidak mencerminkan perbuatannya. Manusia lebih butuh kepada nasihat perilaku dibandingkan dengan nasihat omongan. Bal yam bagi antakuna af'aluhu qudwatan. Dan seharusnya, bahkan seharusnya, seorang dai itu perbuatannya menjadi teladan. Wahuna tablughul mas'alatu khuturataha indama yakunul insan alladhi yad'un nas ilal khair a'malu tad'un nas ilal syar. Bahkan di sana di mana dia akan bisa sampai pada kondisi yang sangat berbahaya. Ketika seorang menyuruh manusia kepada kebaikan tapi amalnya menyuruh kepada ini keburukan. Ini seperti dikatakan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau yaitu berkata tentang orang-orang yang mereka itu omongannya mengajak manusia ke surga tapi perbuatannya itu justru mengarahkan ke neraka. Ulama usu, ulama yang buruk, ulama itu ada dua. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ulama yang baik itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama tetapi mereka adalah pewaris para nabi. Betul-betul menunaikan tugas kenabian dalam masalah tablighu risalah. Dalam masalah menyampaikan risalah. Dalam masalah memberikan teladan kebaikan. Karena nabi adalah guru yang mengajarkan kebaikan dan memberikan teladan kebaikan. Guru bukan sekedar transfer ilmu, menyampaikan ilmu. Tetapi guru adalah yaitu mendidik. Guru itu mendidik, mengajari kebaikan dan betul-betul membimbing manusia tumbuh berkembang dalam kebaikan. Sehingga mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ini adalah ulama yang meneruskan tugas ini kerasulan dalam menyampaikan risalah dan membimbing umat dengan teladan hidupnya. Adapun ulama usu, ulama-ulama yang buruk, itu ulama-ulama yang telah digambarkan Allah seperti guys, bagaimana contohnya ulama-ulama Bani Israel. Ini ulama-ulama yang buruk. Apa yang mereka lakukan diantaranya? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Merubah-rubah agama, merubah-rubah kalimat di tempatnya. Sehingga mereka menjadi para penjahat-penjahat agama, merubah-rubah agama. Alangkah sangat banyaknya ulama kaum muslimin, para intelektual kaum muslimin yang mengatakan sarjana-sarjana agama dan mereka merubah-rubah agama dengan otaknya, dengan akalnya, dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian di antaranya lagi adalah mereka yaktumun al-haqqa wa yalamun, menyembunyikan kebenaran dan padahal mereka tahu. Berapa banyak orang yang mereka mengetahui agama, punya gelar agama, mengetahui agama, tapi agama dia sembunyikan karena urusan dunia, urusan jabatan, urusan kepemimpinan, urusan yaitu para pengikut, penggemarnya. Dia kalau terang karena agama apa adanya bisa membubarkan ini simpatisannya itu. Maka dia sembunyikan. Kemudian ada lagi yang mereka yastaruna bi ayati laisa tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu berapa sih? Berapa miliar? Bukan hitungan miliar. Dunia dan seisinya itu seandainya diberikan kepada satu orang untuk menukar agamanya, itu adalah harga yang murah. Karena dunia ini kayak bangkai kambing, kayak lalat, sayap lalat, kayak kotoran yang keluar di perut manusia, kayak ini setesan air yang menempel jemari ketika dicelupkan ke lautan lalu diangkat, dan semisalnya. Sangat murah, sehingga kalau dia jual agama hanya untuk mendapatkan dunia, jabatan, kekuasaan, ketenaran, wanita, harta, popularitas, misalnya, itu semuanya adalah dunia yang murah, sangat murah. Sehingga Allah mengatakan dalam istilah mataun qalil, ini kenikmatan yang sangat singkat dan sedikit. Kemudian di antara mereka juga yaquluna amwalan nas bil batil. Ulama yang buruk di antaranya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Berapa banyak orang mereka berkedok agama, mengumpulkan uang dari manusia dan kemudian mereka makan dengan cara yang batil. Ini adalah di antaranya, ini perbuatan-perbuatan ulama usu, menyembunyikan kebenaran, menjual kebenaran, kemudian yaitu merubah-rubah kebenaran, menulis kitab dengan tangannya lalu dikatakan hadza min indillah dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim, ulama usu, ulama-ulama yang buruk yang amalnya tidak mencerminkan ilmunya, jalasu ala babil jannah yada'una ilaiha bi aqwalihim wa yada'unahum ilan nari bi af'alihim. Ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang su itu, mereka duduk di pintu-pintu surga mengajak manusia ke surga dengan ucapan-ucapannya, tapi mereka menyeru manusia ke neraka dengan perbuatan-perbuatannya. Fakullama qalat aqwaluhum linnas, ketika ucapan lisannya mengatakan kepada manusia, halummu, mari kemari, mari kemari, qalat af'aluhum, maka perbuatannya mengatakan, la tasma'u minhum, jangan kamu dengar mereka. Jangan kamu dengar mereka. Falau kana mata'u ilahi haqqan kanu awalal muhsinah, kanu awalal muhtasimu mustajibin lah. Seandainya apa yang mereka serukan itu kebenaran, mereka ini pasti akan menjadi orang pertama yang menyambut seruan tersebut. Faum fi surah adillah, mereka ini dalam wujud blekernya itu adalah adillah, orang yang menunjuki manusia ke jalan yang hak. Ini blekernya adalah ulama, ulama usu fi surah adillah, yakni yadhulluna an-nas ilal jannah. Ulama usul ini dalam bleger tampilan luarnya itulah menjadi manusia kepada surga. Wa fil haqiqah qutta uttariq, hakikatnya mereka adalah para penjahat-penjahat, yang para pembikal-pembikal yang membikal manusia di tengah jalan sehingga tidak sampai tujuan. Karena dia memberikan contoh-contoh yang sangat buruk dalam kehidupannya. Rasulullah SAW telah memberikan, ini telah Allah jadikan teladan dalam kebaikan. Sehingga Nabi SAW bagaimana telah menjadi, yang Allah telah jadikan teladan dalam kebaikan, mendidik manusia dengan ajaran agamanya dan memberikan teladan dalam amaliyahnya, sehingga Rasulullah SAW digelari dengan kana khuluqul Quran. Kalau Nabi mengajak manusia kepada Al-Quranul Kirim, menghidupkan wahyu Allah Ta'ala, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, artinya amaliyah Nabi mencerminkan ajaran Al-Quranul Kirim. Dan di antara pentingnya qutwah dalam urusan dakwah ini, mengajak manusia kepada kebaikan ini, atau kepada agama yang hak ini, di antaranya yang pertama bahwa qutwah yang salihah itu, contoh yang bagus itu benar-benar lebih berdampak di dalam jiwa manusia yang melihat teladan itu. Melihat teladan dengan mendengarkan omongan, dampaknya ke dalam hati manusia, jiwa manusia itu sangat lebih kuat teladan yang dicontohkan oleh ini manusia. Yang kedua, bahwasanya orang mereka berhias dengan keteladanan yang bagus, dengan amal yang bagus, itu akan menjadikan orang lain itu merasa puas dengan apa yang dia tunjukkan tersebut, yang juga memungkinkan dia untuk bisa melaksanakan apa yang dicontohkan itu. Beda dengan orang mereka sekedar berteori tapi tidak memberikan teladan kebaikan, tidak berdias dirinya dengan amaliah tersebut. Orang beliau jadi mengira itu hanya pintar ngomong aja, enggak bisa mempraktekkan perbuatannya. Tapi kalau dia memberikan praktek perbuatannya, orang akan tahu bahwasanya apa yang dia sampaikan itu memang sesuatu yang bisa diwujudkan. Kemudian ketika kita mengajak manusia pada kebaikan, mereka para matu itu, mereka akan betul-betul memperhatikan dengan jeli orang yang mereka mendakwakan kebaikan. Sehingga jangan sampai ketika tidak memberikan teladan kebaikan akan menjadi hujah bagi orang lain untuk dia tidak mewujudkan kebaikan karena tidak ada teladan dalam kebaikan seperti ini. Kemudian, pemahaman orang itu dalam menangkap omongan itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau orang memberikan teladan perbuatan, itu bisa, ini penangkapan pemahamannya kan bisa sama. Tapi ketika memahami perkataan, boleh jadi akan sangat berbeda-beda. Tapi ketika memahami perbuatan seorang, itu akan sangat ini gampang dan akan bisa ini sama. Maka kata Ibnu Battal, ini belum mengatakan, annal fi'la ablaq minal qaul, perkataan itu lebih nyasar, itu lebih berdampak dibandingkan dengan ini perbuatan. Kemudian, Nabi memperingatkan pula kepada mereka yang tidak memberikan teladan dalam mengajak kebaikan. Ketika Nabi dalam diisra'kan oleh Allah Ta'ala, diisra' dan mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, maka Nabi diperlihatkan satu kaum yang mereka menggunting-gunting lidah mereka. Menggunting-gunting, ini lidah mereka dari gunting api. Kemudian ditanyakan, ya Jibril man ha'ula, siapa Jibril? Siapa itu Jibril? Mereka itu khutaba'u ummatik. Mereka adalah ahli pidatonya umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka orang mengatakan tapi tidak melakukan apa yang mereka perbuat. Yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bih. Mereka membaca kitab Allah Ta'ala tapi tidak mengamalkan isi kandungan kitab tersebut. Sehingga mereka orang yang ini telah menyelisih perbuatan mereka, apa yang mereka omongkan. Dan semua Nabi dan Rasul itu dari awal sampai akhir diutus oleh Allah Ta'ala supaya menjadi teladan bagi umatnya, sehingga seperti perkataan Nabi Rasul di atas, ini wa ma uridu an ukhalifakum ila man anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisih kalian dalam apa yang aku larang kepada kalian. Para nabi adalah teladan dalam perbuatan mereka. Dengan demikian, maka benar-benar teladan ini sangat dibutuhkan dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan. Para pemirsa, ini yang kita sampaikan pada bab ini. Ini bab yang ke-9, di mana beliau menyampaikan bahwa di antara kunci untuk mewujudkan, untuk menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, Anda harus bersegera dalam kebaikan, dan Anda menjadi teladan-teladan dalam kebaikan. Karena doa kita pun, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar bertakwa biasa, tapi menjadi orang bertakwa yang terdepan, yang memberikan contoh, yang memberikan teladan. Sehingga dengan menjadi teladan kebaikan itu akan lebih memudahkan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah.